Mitra bisnis, belum lama ini terjadi aksi unjuk rasa sopir taksi di Bali yang memprotes kehadiran armada Bali Taksi milik kelompok usaha taksi Bluebird. Aksi itu berujung anarkis dengan merusak puluhan mobil Bali Taksi, bahkan mereka melakukan aksi sweeping dan memaksa penumpang Bali Taksi turun. Hal seperti ini juga pernah terjadi di Bandung, Semarang, dan Medan. Ada yang menyebut ketika demo sudah menjadi alat dari persaingan bisnis, maka ini menunjukkan bahwa pengusaha di daerah banyak yang belum siap menghadapi persaingan. Padahal dalam dunia bisnis, ekspansi usaha dan persaingan adalah hal yang wajar dan biasa. Seharusnya, Pemda ikut bertanggung jawab dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan komedian dan pengurus Harley Davidson Club Indonesia, Indro Joyo atau yang dikenal dengan nama Indro Warkop. Mas Indro, bagaimana komentar Anda? Aku ngelihat bangsa ini memang belum pandai, harus diakui. Jadi belum bisa menangkap arti demokrasi. Mereka memang boleh bersuara, tapi mereka harus bisa menerima sesuatu yang juga bisa diterima orang banyak. Ya, contohnya seperti taksi. Kecuali yang tidak menerima customer gitu, itu mungkin beda ya, karena itu customernya. Tapi mereka tidak menerima sebagai pesaing, menurut saya naif banget. Ini suatu bukti bahwa memang bangsa ini memang belum pandai. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit demo. Padahal kan wajar saja pengusaha melebarkan sayap bisnisnya ya? Wajar sekali kalau sebuah perusahaan besar ingin ini di mana-mana. Kalau saya boleh bilang selain geser tidak pandai, ini adalah efek betapa sebetulnya Indonesia yang dikatakan penduduknya ramah tamah itu nol, sama sekali tidak benar. Sebetulnya Indonesia adalah penduduk yang amat senang kekerasan. Kalau menurut saya ini sebuah kekerasan dalam artian yang lebih sederhana untuk menolak sesuatu. Ini kekerasan sekali kalau menurut saya. Apa yang harus dilakukan pemerintah, Mas? Kalau pemerintah menganggap enteng saja untuk hal-hal seperti ini, tidak menganggap hal-hal ini sebagai sebuah hal yang serius, harus meningkatkan pendidikan misalnya, harus meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kalau dia tidak berpikir seperti itu, maka akan makin berat, akan makin keras hal-hal seperti ini, kalau menurut saya. Tapi kalau mulai diperhatikan sampai sekarang, saya pikir akan menjadi lebih sol. Bagaimana penilaian Anda terhadap usaha dan persaingan bisnis taksi ini? Harus diakui Bluebird Group itu memang masih lebih the best ya. Saya berapa kali mendapatkan pengalaman yang baik sekali buat mereka, walaupun saya juga ada pengalaman yang jelek, tapi ya mereka antisipatif sekali kalau kita protes terhadap ini itu. Mereka akan berikan pelayanan yang terbaik dan harusnya justru operator-operator yang lain mencontoh mereka dan melakukan persaingan dengan cara seperti itu, bukan dengan kekerasan, dengan premanisme. Kalau saya ngeliat memang premanisme ada di mana-mana ya. Makanya nggak heran kalau seperti kayak gini menjadi akhirnya punya kekerasan tersendiri lagi untuk menolak itu dengan demo, kadang-kadang demonya bahkan anarkis. Demikian Indro Warkop, saya Kiki Wijaya.